kami masih buka sesi tanya jawab kita materi khutbah yang disampaikan. Begitu pada jamaah yang ingin bertanya sekitar materi yang disampaikan tadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir. Langsung pada pertanyaan yang pertama adalah kata-kata fauja, fauja ya fuju fauja. Kalau tidak salah saya mendengar Bapak Ketip mengartikan aset. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab itu artinya beruntung. Yang saya tanyakan dan dalam Al-Quran pun dalam terjemahan itu kata artinya beruntung, bukan sukses. Yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara kesuksesan dan beruntung? Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang materi disampaikan tadi itu menggambarkan kesuksesan versi Al-Quran. Yang saya tanyakan, versi Rasulullah, gitu ya, artinya orang sukses menurut Rasulullah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Di dalam Al-Quran memang saya menyebutkan kesuksesan itu dalam beberapa istilah. Ada aflaha, ada faza, ada naja, dan seterusnya sebenarnya. Yang selamat-selamat, yang beruntung-beruntung, yang bahagia-bahagia, itu dimasukkan dalam istilah kesuksesan dalam makna Al-Quran. Namun ketika kata-kata faza yakuzi fauza, ya, kata-kata mafaza di mafaza, ya, itu memang merupakan satu keberuntungan dunia akhirat. Ya, sebab di dunia ini kan kata-kata seperti wa faman zuhziha anin nar wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, maka sungguh dia orang yang beruntung. Artinya sukses hidup di dunia, mustahil orang sukses hidup di dunia masuk neraka. Kalau ada orang sukses di dunia masuk neraka, itu namanya kesuksesan parsial. Artinya kesuksesan yang kehidupan dunianya saja, kehidupan kebinatangannya, kehidupan kemanusiaannya sebagai manusia yang material, tetapi yang lain itu tidak. Nah, lihat di dalam ayat-ayat yang lain, fawzul ma'azim, fawzul ma'azim, dzalikal fawzul 'alim. Apa itu? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. Sekali lagi kalau berbicara fawz, kemudian inti-inti di dalam Al-Quran adalah masuk surga. Nah, di dunia ini, bapak-bapak, ibu sekalian, surga itu juga ada di dunia ini. Kalau kita dimaafkan orang tua, masuk ketenangan surga, surga di dunia. Orang kalau mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan seperti di surga. Kalau kita nyaman, tenang, itu seperti di surga. Coba saja di dalam surat At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum. Mengapa setelah wa'ikafiru ankum sayyi'atikum, setelah Allah menghapuskan ampunan, mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kemudian masuk surga? Itu artinya kita ini kalau banyak masalah, kemudian lepas dari masalah, itu bagian dari surga. Maka kesuksesan itu diantaranya adalah yang itu kalau di dunia. Kita lepas dari problematika, kemudian mendapatkan keberuntungan, itu pun kehidupan surga dunia. Nah, kan dalam untayan ucapan ulama, kata-kata barang siapa di dunia dunianya. Tidak seperti di surga, akan sulit masuk ke surga Allah yang sebenarnya. Bisa dipahami. Barang siapa di dunianya tidak seperti di surga, maka dia akan sulit masuk surga Allah yang sebenarnya. Di dunianya, orang yang suka mengeluh, orang yang tidak bersyukur, orang yang senantiasa sesak dadanya, orang yang menyalakan api kemarahan dalam dirinya, orang marah, orang benci, itu enak enggak, Pak? Enak enggak? Enak enggak orang marah, orang benci, orang dengki, orang iri? Itu hidupnya enggak seperti di surga itu. Sulit untuk masuk ke surga Allah yang sebenarnya. Jadi orang hidup di surga itu yang nanti sukses itu, kita nih wah, belum tentu jadi kesuksesan nih, jangan diukur dengan materi. Oh, atau jabatan. Boleh jadi ya tenang, orangnya sederhana tapi hatinya tenang, nyaman, harta sedikit, tidak membuat tidak pusing, tidak pusing, enggak. Ada orang yang banyak uangnya, tetapi ketika ada saham jatuh, raut dia, padahal duitnya masih banyak itu. Apakah itu yang orang sukses itu? Jadi intinya bahwa ternyata kebahagiaan itu sebenarnya inilah maksudnya kebahagiaan, kesuksesan, power itu surga Allah. Oh, di dunia itu ada surganya juga. Kalau raudhah itu taman surga yang di dunia, yang sebenarnya banyak taman-taman surga, di kubur juga ada taman surganya. Kuburan bisa jadi taman surga. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman dari surga. Jadi taman surga itu sebenarnya sudah memancar di dunianya. Jadi wajah-wajah manusia yang wajahnya cemberut, marah melulu, yang mencari jabatan melulu, apa itu memang sulit jadi wajah-wajah surga itu. Nah, beda. Ada harta berapa saja, besok makannya nggak jelas, masih sempat ngaji, masih sempat sholat jamaah, besoknya nggak jelas makannya apa. Banyak nggak yang begitu, Pak? Banyak di kampung itu, Pak. Besok makan apa jelas? Nggak jelas sebenarnya. Karena harus kerja lagi. Kerja harian. Ya Allah, pasti ngajinya terus, jamaah dan ketika Allah berumah, langsung. Ada yang duitnya banyak, Allah wabar dosa. Ada. Nah, itu Allah alam ini. Nah, kemudian jadi memang artinya cukup banyak. Tapi kalau dalam kata-kata Paul itu, kalau saya dengan sukses itu sukses secara memilih. Ya apa artinya kita sukses dunianya, hartanya banyak, tapi kemudian banyak musuhnya. Terutama ya, pilkada menang musuh juga. Sehingga ada soal ini. Apa bedanya pilkada dengan pilkabi katanya? Ya kalau pilkada kalau jadi lupa, kalau pilkabi kalau lupa jadi. Ada lalu jadi, kalau jadi lupa itu tidak ada. Ya, pertanyaan berikutnya kedua, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan nyata. Al-Quran itu konsep. Yang mengaplikasikan Al-Quran itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah bisa dilihat di dalam sirah bahwa beliau ini sebagai orang yang paling sukses. Orang beliau walaupun coba ketika ditawarkan bagaimana kota Mekah dijadikan emas, semuanya biarkanlah, saya lapar sehari, kenyang sehari. Ketika lapar, ketika puasa, saya ingat orang-orang miskin. Tapi ketika saya kenyang, saya bersyukur kepada Allah. Itu refleksi kehidupan Rasulullah yang sangat luar biasa. Tidur kadang-kadang sampai di atas tikar. Ketika bangun, nampak gambar tikarnya itu di punggungnya. Kita kan enggak nampak. Habis di atas kasur yang empuk. Itu seorang Rasulullah. Disebut orang yang sukses. beliau sangat sabar, hubungan dengan manusianya sangat luar biasa, hubungan dengan Allahnya luar biasa, pribadinya juga luar biasa. Maka tiga sisi itu, hubungan dengan Allahnya Rasulullah SAW tidak pernah terputus sedikit. Tetapi hubungan pribadinya dengan manusia, ya Allah, tidak ada di dunia ini orang yang oleh musuhnya saja dikabuli. Kecuali orang kafir yang benci. Kagum orang Yahudi, kagum orang-orang Nasrani, kagum terhadap musuh. Sampai kalau Michael Hart kemudian memilih 100 orang yang terpengaruh, seorang kafir memilih 100 orang terpengaruh di dunia sejak zaman Nabi Adam, memilihnya ternyata Nabi Muhammad SAW itu yang paling berpengaruh. Nah itu kan kalau ada istilahnya orang non-muslim kemudian menyaksikan Rasulullah seperti itu adalah kejujuran yang luar biasa. Jadi kehidupannya itulah merupakan kesuksesan Rasulullah ketika perang-perang tidak pandang. Ketika Fathu Makkah tidak pandang, langsung ditegur oleh Allah. Idza ja'a Rasulullah wal fath ورأيتنا سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Kesuksesan beliau diusir dari kota Mekah, kemudian bisa masuk lagi kota Mekah. Orang Mekah sampai tunduk semuanya tergantung Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka itu kata Nabi Muhammad, bunuh semuanya, bunuh. Tetapi ketika mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami? Antumut tulakho, kamu semuanya bebas. Orang yang diusir, coba kalau model kita, kesempatan, gecak, Rasulullah SAW sangat indah sekali perilakunya. Nah itu, kesuksesannya itu dalam kehidupannya yang luar biasa. Begitu hebatnya. Pulang dari pengajian di Masjid Nabawi, sampai di rumah, pintu dikunci. Karena tangkarukan sudah tertutup pintu, Siti Aisyah ketiduran. Diketuk-ketuk, assalamualaikum. Satu kali, dua kali, tiga kali, batasnya. Salam itu tiga kali. Sudahlah daripada ini pemimpin dunia. Langsung saja, sorbannya digelar. Itu tuan pintu di luar rumah. Seorang mati. Mampu mengendalikan dirinya. Hari. Tidak kasar. Ini kan sukses. Kan kita mungkin beda lagi. Duitnya tambah banyak. Wah, merasa punya ini. Ada sedikit sepatu. Enggak diangkat saja. Di Indonesia. Mana ini pengurus level segala macam. Pada sepatu saya, boleh jadi ada rasa kesuruh tidak. Kesuksesan itu kan pengendalian diri. Dan banyak lagi. Saya dirinya sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran Al-Quran belum ciri-cirinya habis. Jadi banyak. Kalau dia ceritakan, bukan jadi khutbah, jadi buku. Dikata diberi begini, saya diberi judul indikator-indikator sukses. Menurut Al-Quran. Maka semua dari Al-Quran. Maka itu sebenarnya tiga itu intinya. Tapi kalau di Ure, ya semua aku ada di sini. Saya kira itu cukup ya. Ya, cukup kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.